Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayuhat talabah wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pada pertemuan hari ini, insyaallah ta'ala, kelanjutan bab yang ke-6 dari buku Ilmu Faraid, upaya menghidupkan hukum waris Islam, yaitu bab tentang al-farud dan at-ta'sib, farudun dan ta'sib. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwasannya ahli waris di dalam mendapatkan warisan itu melalui dua cara. Yang pertama adalah fard, dengan cara fard menerima warisan berupa bagian yang telah ditentukan. Menerima warisan berupa bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bagian itu sebanyak setengah dari tarikah, seperempatnya, seperdelapannya, atau 2/3, sepertiganya, atau 1/6 dari harta. Nah, orang yang mendapatkan warisan dengan mengambil bagian yang sudah ditentukan ini, merekalah yang disebut dengan ashabul furud. Kemudian berikutnya ada ahli waris yang mereka mendapatkan warisan ya setelah ahlul furud, ashabul furud mengambil bagiannya. Yakni menunggu. Jika ada sisa maka diambil, jika tidak maka tidak mendapatkan. Ya. Dan mereka ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara ini, merekalah asobah yang mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Naam. Secara global kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya semua ahli waris perempuan, ya, semua ahli waris wanita adalah ashabul furud semuanya. Kecuali siapa? Mu'tiqah. Jadi semua ahli waris dari kalangan wanita adalah apa? Ashabul furud. Bintun, anak perempuan, bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ibunya ibu, nenek yakni, atau ab, ibunya ayah, yaitu nenek juga. Atau ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, ukhtun li'ab, saudari seayah, atau ukhtun li'um, saudari apa? Si ibu. Kemudian zaujah, istri. Ya, ini semuanya ashabul furud, 9 orang ini. Yang ke-10, mu'tiqah. Ya, dialah satu-satunya ahli waris wanita yang bukan ashabul furud. Dia mendapatkan warisan dengan cara apa? Ta'sib. Naam. Sebaliknya, kalau laki-laki, semuanya adalah asobah. Ahli waris laki-laki semuanya mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Semuanya. Kecuali 4 orang ahli waris, ya, yaitu ayah atau al-ab, kemudian kakek, abul-ab, kemudian suami, ya, zauj, dan saudara si ibu. Saudara apa? Si ibu. Ya. Nah, mereka mendapatkan warisan dengan cara mada? Mengambil bagian tertentu. 4 orang ini. Ashabul furud. Mereka termasuk ashabul furud. 4 orang ini termasuk ashabul furud. Ya. Itu pun untuk ayah dan kakek dalam beberapa keadaan dia mengambil warisan dengan cara apa? Ta'sib. Jadi bedanya demikian ikhwan ya. Kalau perempuan semuanya adalah ashabul hurud. Kalau laki-laki semuanya adalah ashab. Ya. Kecuali yang diperkecualikan. Ya. Dari sini insya Allah kita semakin faham sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Alhiqul fara'idha bi ahliha." Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak. Maka apa yang tersisa, fama baqiya, maka apa yang tersisa, fahuwa li aula rajulin dzakar. Maka harta yang tersisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Kenapa kerabat laki-laki disebut di sini? Karena kerabat laki-laki semuanya apa? Ashabah. Ya, kecuali yang diperkecualikan. Ya. Baik. Kalau ashabahnya ternyata mu'tiqah, mu'tiqah itu kan perempuan. Ya tetap berlaku hadis ini. Karena mu'tiqah itu dia mendapatkan warisan dengan cara apa? Taksib. Ya. Naam. Misal, ya ada kasus seorang meninggal dunia, taib, dan dia ini adalah bekas budak. Dia bekas budak. Dulunya budak, kemudian dibebaskan oleh seorang wanita, taruhlah bernama Hafsah, misal. Jadi si Hafsah ini membebaskan seorang wanita, taib, Laila misal. Laila ini budak, kemudian dibebaskan oleh siapa? Hafsah. Kemudian Laila menikah, punya suami. Ya. Kemudian Laila mati, tidak punya anak, ya, tidak punya ahli waris kecuali hanya siapa? Suaminya. Taib, suami, ya. Laila ini mendapatkan warisan dengan cara apa? Farud, karena suami ini ya bukan termasuk asobah, dia mendapatkan warisan dengan cara farud, dia mendapatkan 1/2 dari hartanya Laila, karena Laila tidak punya anak. Nah, lalu sisanya ya, diberikan kepada Hafsah. Hafsah laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan ya. Tapi dia mendapatkan warisan dengan cara apa? Taksib, karena dia mu'tiqah. Berlaku hadis fama baqiya fahuwa liqauli ali aula rajulin dzakarin. Maka apa yang tersisa ya diberikan kepada laki-laki, kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Yakni yang mendapatkan warisan dengan cara apa? Ashabah. Taksib. Ya. Ini barangkali ya sesuatu yang kita perlu ulang dari pembahasan yang telah lalu. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan lebih merinci lagi. Kalau kemarin kan kita menyebutkan ahli waris tergolong menjadi 2 golongan. Ashabul furud dan apa? Ashabah. Begitu saja. Tetapi secara rinci sesungguhnya ahli waris yang berjumlah 25 itu secara lebih rinci lagi itu dibagi menjadi 4 golongan. Secara lebih rinci, lebih detail ya, ke 25 ahli waris itu terbagi lagi, terbagi menjadi berapa? 4. Ya. Kita baca ya buku di hadapan kita, 4 golongan ahli waris berdasar cara mendapatkan warisan. Taib, berdasarkan 2 cara mendapatkan warisan di atas yaitu taksib dan farud, farud dan taksib ya. Maka ahli waris yang berjumlah 25 orang laki-laki dan perempuan secara rinci terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah. Golongan yang pertama, ya, barakallahu fikum, adalah ahli waris yang mendapatkan warisan hanya dengan cara fardh. Tidak mendapatkan dengan cara taksib. Jadi golongan ini hanya mendapatkan warisan dengan cara apa? Dengan cara ya farad dan tidak dengan cara taksib. Dia adalah ashabul furud dan bukan ashabah. Contohnya di antara mereka adalah suami dan apa? Istri, zaujun dan zaujah. Mereka ini ashabul furud. Ya. Yeah. Mendapatkan warisan hanya dengan cara ini saja, yaitu faruq. Kemudian yang kedua, ahli waris yang mendapatkan warisan hanya dengan cara taksib. Jadi ada ahli waris yang dia mendapatkan warisan hanya dengan cara taksib. Selamanya dia hanya ashabah saja, tidak mungkin dia menjadi ashabul furud. Ya, dia tidak mendapatkan dengan cara faruq, hanya mendapatkan dengan cara taksib. Siapa di antara mereka? Di antara mereka contohnya adalah paman kandung, am, syaqiq. Paman seayah, am, bi'ab. Ya, kemudian anak laki-lakinya mereka, yakni ibnu am syaqiq dan ibnu am li'ab. Sepupunya kita berarti. Sepupu kita dari paman kandung dan paman apa? Seayah. Sepupu laki-laki maksudnya. Ya. Mereka ini selamanya mendapatkan warisan hanya dengan cara apa? Ya. Taksib. Ya. Apalagi contohnya Abul Husain. Anak laki-laki. Terus cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jangan lupa. Cucu laki-laki dari anak perempuan bukan ahli waris. Baik. Apalagi? Hah? Saudara se? Ini sedang membahas taksib ya. Taksib apa farad? Taksib. Berarti saudara se kandung dan saudara se ayah dan anak-anak mereka, anak laki-lakinya. Adapun saudara seibu tadi, nah ini dengan cara apa? Fardun saja, termasuk golongan yang pertama. Ya. Baik. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, masuk kepada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan dua cara. Ya. Dengan dua cara. Mendapatkan dengan cara fard dan mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Namun tidak mungkin mendapatkan bersamaan dua cara ini. Ya, kalau dia tidak fard, ya taksib. Tidak mungkin mengumpulkan dua cara ini. Sekali lagi, yang ketiga adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan dua cara. Fardun dan taksibun, namun tidak menggabungkan dua cara ini. Yani tidak mungkin dalam satu keadaan dia mendapatkan dengan cara fard dan mengumpulkannya dengan apa? Taksib. Artinya dia hanya keadaan sendiri-sendiri. Ya, dalam satu keadaan mendapatkan dengan cara fard, dalam keadaan yang lain mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Ya. Contoh, seperti anak perempuan, bintun, cucu perempuan, bintu ibn, saudari sekandung, dan saudari seayah. Mereka ini sesungguhnya ashabul furud. Sesungguhnya ashabul furud. Tapi kalau ada saudara laki-lakinya, ya, yang menjadikannya menjadi apa? Asobah. Ya, akhirnya dia mendapatkan warisan dengan cara apa? Taksib. Nah, saya punya anak perempuan, tapi juga punya anak laki-laki. Maka anak perempuan saya ini, dia tidak mendapatkan dengan cara apa? Fard. Tidak mendapatkan cara fardun. Karena ada anak laki-laki saya, yaitu saudara laki-lakinya. Sehingga nanti pembagiannya adalah seperti dalam ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Misal saya punya anak perempuan satu, misal. Taruh namanya Laila tadi. Saya mati, saya punya anak Laila. Maka Laila ketika itu mendapatkan warisan dengan cara farad, yaitu setengah. Dia sendiri. Tapi kalau saya punya anak laki-laki, ya, punya anak laki-laki, nah, laki-laki pertama, ya, Taib, Muhammad, yang kedua Ahmad, ya, punya anak dua, Muhammad dan Ahmad, laki-laki dua, satu perempuan dari Laila. Maka tidak kemudian Laila mengambil dengan cara berapa? Setengah, tidak. Ya, tapi Laila ketika itu mendapatkan dengan cara apa? Taksib, yaitu semua harta dibagi untuk mereka, ya, semuanya, anak laki-laki dan perempuan itu dengan perbandingan laki-laki dua kali apa? Perempuan. Harta dibagi menjadi 5 bagian. Ya. Kalau saya punya harta 5 juta, maka si Ahmad dapat 2 juta, Muhammad dapat 2 juta, dan Laila mendapatkan berapa? 1 juta. Mafhum ikhwan ya? Ya. Jadi golongan yang ketiga ini adalah ahli waris yang mungkin mendapatkan dengan cara fard dan mungkin mendapatkan dengan cara taksib, namun tidak menggabungkan dua cara tadi. Adapun yang keempat adalah ahli waris yang mungkin mendapatkan dengan cara fard, mungkin mendapatkan dengan cara apa? Taksib, dan mungkin menggabungkan dua cara itu. Jadi dalam satu kasus dia mendapatkan harta waris dengan cara apa? Fard. Di saat itu juga dia mendapatkan warisan dengan cara apa? Taksib. Dapat dua. Dapat dua kali. Ya. Dan yang bisa mendapatkan dengan cara ini hanya dua orang saja, yaitu ayah dan kakek. Ayahnya ayah. Nah. Baik. Misal contoh kasus, ikhwan, saya mati, ya, punya ayah, ayah saya masih hidup. Kemudian saya punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan, ya, satu. Maka dalam kasus ini anak perempuan saya mendapatkan setengah berdasarkan ayat, mendapatkan setengah. Ya. Kemudian ayah saya berdasarkan ayat juga mendapatkan apa? Seperenam. Karena saya punya anak. Ya. Berarti anak perempuan saya setengah, ayah saya mendapatkan berapa? Seperenam. Bagi setengah diberikan kepada anak perempuan, seperenam diberikan kepada kakek. Masih ada sisa tidak? Masih ada sisa. Iya kan? Masih ada sisa. Nah, kalau harta 6 juta, maka anak perempuan setengah, yaitu 3 juta. Ayah mendapatkan 1/6, yaitu berapa? 1 juta. Baru terpakai 4 juta. Tersisa 2 juta. Nah, 2 juta ini untuk siapa? Nah, itu tadi. Fali aula rojulin zakar. Diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat dalam hal ini, ayah dari mayit. Nah, berarti dalam kasus itu dia mendapatkan 1 juta dengan cara fardun, yaitu 1/6. Ya, dan 2 juta dengan cara apa? Taksib. 2 juta dengan cara taksib. Mungkin bagi antum yang baru mendengar beberapa contoh kasus ini mungkin belum begitu paham, enggak masalah. Tapi intinya sesungguhnya kita hanya ingin menegaskan ahli waris itu yang sebanyak 25, ya, kalau digolongkan secara rinci terbagi menjadi berapa? 4. Ada yang dia hanya mendapatkan dengan cara fardun. Ada yang dia hanya mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Ada yang dia mungkin mendapatkan salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya. Bisa fardun, bisa taksib. Namun tidak bisa menggabungkan. Yang keempat, dia bisa mendapatkan dengan cara fardun saja. Bisa mendapatkan dengan cara apa? Taksib saja. Bisa menggabungkan. Fardun dan apa? Taksib. Naam. Wabillahi taufiq. Adapun yang terakhir dalam buku yang kita bisa baca bersama ini, ya, sebenarnya adalah penjelasan lebih rinci lagi dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Ada 4 golongan ahli waris, ya. Kita akan melihat tabel, ya. Tabel ahli waris dan cara mendapatkan warisan. Ya. Kalau berbicara tabel ahli waris, ya mestinya 25 ahli waris itu harus ditampakkan semuanya. Ya. Coba kita lihat tabel yang pertama, ya. Atau tabel berikut memberikan gambaran, kita baca, ikhwan. Tabel ahli waris dan cara mendapatkan warisan. Tabel berikut, yaitu 2 tabel, memberikan gambaran ringkas kepada kita semuanya. Siapa sajakah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara fardun atau taksib atau keduanya? Nah, diawali dengan ahli waris perempuan. Kenapa saya sebutkan ahli waris perempuan dulu, ikhwan? Kira-kira apa sebabnya? Karena ashabul furud muqaddam. Ya, ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu, dia apa? Diutamakan. Jadi kalau ada yang bertanya, loh, kok tabel wanita dulu bukan tabel apa? Laki-laki. Ini sebabnya. Ya, ini sebabnya. Tapi ketika kita menyebutkan, mengenal ahli waris, saya sebutkan dulu apa? Ahli waris laki-laki. Ya, karena keutamaan mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, di sini kita sebutkan dulu ahli waris dari kalangan perempuan karena kebanyakan mereka, ya, mayoritasnya adalah ashabul furud, ya, semuanya kecuali mu'tiqah, ya, dan dalam pembagian warisan, warisan itu diberikan dulu kepada siapa? Ashabul furud. Ya, ashabul furud. Diberikan dulu kepada mereka. Coba kita lihat satu persatu sembari kita memurojaah, ya, ahli waris. Ahli waris yang pertama yaitu apa? Anak perempuan, bintun. Dia bisa mendapatkan warisan dengan cara fardun dan dengan cara apa? Taksib. Di situ saya arsir, ya, diarsir semuanya. Fard diarsir, taksib diarsir. Tapi arsirannya beda. Artinya tidak bisa bergabung. Tidak bisa apa? Bergabung di situ. Ya. Jadi anak perempuan bisa mendapatkan fard berupa warisan setengah kalau sendirian, 2/3 kalau apa? Berdua. Dia mendapatkan taksib kalau ada saudara laki-lakinya. Ini ada anak laki-laki. Kenapa warnanya berbeda? Abul Hasan, Abul Husain. Kenapa dibedakan warna arsiran di situ? Berarti tidak bercampur, ibarat minyak dan air gitu, ya kan? Ya. Ya kan? Kalau air dengan sirup mesti akan apa? Bercampur. Begitu ya, Abu antum Abu siapa? Antum Abu Ziyad, ya. Ada Abu Ziyad, ada Abu. Baik. Kemudian demikian pula cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia juga bisa mendapatkan dengan cara fardun dan bisa mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Namun tidak mungkin mendapatkan, ya, dua-duanya. Cucu perempuan bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/6. Itu bagian fard untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik, ibu. Ini ahli waris yang ketiga dari ahli waris perempuan. Ibu itu hanya mendapatkan dengan cara apa? Fard. Yaitu 1/6 dan berapa? 1/3. Taksib tidak diarsir. Berarti tidak mungkin mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Kemudian nenek dari ibu. Ibunya ibu. Juga mendapatkan dengan cara fardun. Dan tidak mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Nenek dari ayah. Ya. Ibunya ayah. Ke atas dari jalur ayah. Dia mendapatkan warisan dengan cara fardun. Yaitu 1/6. Dan tidak mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Saudari sekandung. Saudari sekandung. Dia mendapatkan dengan cara fardun. 1/2 atau 2/3. Dan dia mungkin mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Kalau ada saudara kandung bersamanya. Ya. Namun tidak menggabungkan antara fard dan apa? Taksib. Saudari seayah juga demikian. Saudari seayah, dia mendapatkan dengan cara fardun. Ya. Bisa 1/2, bisa 2/3, bisa 1/6. Dan bisa pula mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Namun tidak bisa menggabungkan dua cara ini dalam satu kasus. Ya. Saudari si ibu. Saudari si ibu di situ dia mendapatkan warisan dengan cara apa? Fardun saja. Dengan cara taksib mungkin tidak? Tidak. Istri. Istri hanya mendapatkan dengan cara fardun. Ya, dan tidak dengan cara apa? Taksib. Yang ke-10, mu'tiqah beserta asobahnya. Ya. Baik. Dia hanya mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Bisa difahami, ikhwan, ya? Sekarang kita berpindah kepada ahli waris laki-laki. Baik, ahli waris laki-laki berapa jumlah mereka? 15. Dan mereka semuanya, ya, dengan cara apa? Pada asalnya ahli waris laki-laki mendapatkan warisan dengan cara apa? Taksib. Ya. Antum lihat itu semua, bagian taksib semuanya diarsir. Kecuali saudara si ibu dan apa? Suami. Yang memang tidak mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Jadi dari 15 ahli waris laki-laki, yang murni mendapatkan dengan cara fardun hanya saudara si ibu dan apa? Suami. 13 yang lain, ya, mendapatkan warisan dengan cara apa? Asobah. Ya. Taib. Nah, antum bisa lihat ya. Untuk anak laki-laki, kita baca yang pertama, anak laki-laki dia hanya mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah dari jalur laki-laki, juga hanya dengan cara apa? Taksib. Ayah. Ayah bisa mendapatkan dengan cara fardun, termasuk ashabul furud, juga bisa mendapatkan dengan cara apa? Taksib, dan arsilannya sama. Berarti bisa mendapatkan dengan apa? Dua cara itu. Bisa menggabungkan dua-duanya. Baik. Kakek dari ayah, yaitu Abul Ab, dia bisa mendapatkan sepernam, bisa pula mendapatkan dengan cara apa? Taksib, dan bisa menggabungkan. Farud dan juga apa? Taksib. Saudara sekandung hanya mendapatkan dengan cara taksib. Saudara seayah hanya mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Saudara si ibu, dia hanya mendapatkan dengan cara fardun. Kalau tidak sepertiga, dia mendapatkan berapa? Sepernam. Sepertiga kalau berjamaah, dua orang atau lebih. Sepernam kalau sendiri. Ya. Taib. Kemudian, anak laki-laki dari saudara sekandung, dia hanya mendapatkan dengan cara taksib. Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara seayah, dia hanya mendapatkan dengan cara taksib. Paman sekandung atau am syaqiq, hanya mendapatkan dengan cara taksib. Paman seayah, am li'ab, hanya mendapatkan dengan cara taksib. Anak laki-laki dari paman sekandung, ibnu am syaqiq, dia mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Anak laki-laki dari paman seayah, ibnu am li'ab, dia hanya mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Kalau suami, ya, dan antum semuanya bakal jadi ini, ya, insyaallah namanya. Taib. Ini hanya mendapatkan cara, dengan cara apa? Fardun. Kalau tidak setengah, dia mendapatkan berapa? Seperempat. Yang terakhir, mu'tiq. Namanya mu'tiq, dia hanya mendapatkan bagian dengan cara apa? Taksib. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ayuhat talabah wa talibat rahiman rahimakumullah. Ya. Insyaallah taala dengan antum membaca tabel ini, ya. Antum sedikit mendapatkan gambaran tentang ilmu waris sesungguhnya. Karena ini yang akan dibahas ini saja. Ya. Ya. Jadi kalau antum nanti ada ahli waris, ya, misalnya antum dalam tabel ahli waris perempuan misalnya. Dalam kasus ada saudari seayah. Ya, antum hanya tinggal menentukan saudari seayah ini dapat yang mana. Dapat setengah atau 2/3 atau berapa? 1/6 atau taksib. Begitu. Atau yang lain tidak dapat. Ya, bisa jadi tidak dapat. Karena dia terhalangi. Mahjubah. Ya. Taib. Nah, sudah kita bahas kan kemarin. Jadi warisan itu didapatkan kalau lengkap, rukun, syarat. Ya. Kemudian apa namanya, sebabnya juga jelas. Dan ditambah yang keempat yaitu tidak adanya apa? Mawani'. Tidak adanya penghalang. Kalau ada penghalang ya jelas tidak dapat. Semuanya ini 25 ahli waris. Kalau ada penghalang ya tidak dapat. Baik. Jadi dengan demikian ikhwan, selesai pembahasan bab yang ke-6 ini, ya. Bab fardun dan taksib. Mudah-mudahan apa namanya bisa antum fahami, ya. Setelah ini insyaallah kita akan merinci lagi. Jadi setelah disebutkan secara global, akan kita sebutkan secara rinci. Bab yang ketujuh adalah ashabul furud. Mengenal ashabul furud sampai selesai, ya. Naam. Siapa yang berhak mendapatkan setengah, siapa yang berhak mendapatkan, ya, seperempat, siapa yang berhak mendapatkan seperdelapan, siapa yang berhak mendapatkan 2/3, siapa yang berhak mendapatkan sepertiga, siapa yang berhak mendapatkan seperenam. Itu ashabul furud. Bab yang ke-8, mengenal asobah. Mengenal apa? Asobah. Ya. Secara detail, siapa asobah itu, ya. Nah.